أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majlis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di hadapan antum sekalian. Sebenarnya belum pantas saya duduk di sini karena saya tahu di sini banyak asatidah yang lebih berkompeten untuk memberikan nasihat. Yang seharusnya justru saya kesini saya minta nasihat kepada asatidah antum. Tapi karena ini perintah dari Ustaz Haris, maka mau tidak mau harus nurut sama senior. Maka saya harus sampaikan apa yang saya miliki. Dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya nasihat buat saya pribadi. Tapi mudah-mudahan bermanfaat juga buat antum sekalian. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, pada tulab, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbicara tentang suatu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la ya'jiluhu syai', suatu ibadah yang tidak ada tandingannya. Idza shahhat an-niyyah, kalau niatnya benar, yaitu berkaitan dengan menuntut ilmu. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, di antara doa yang kita selalu ucapkan dalam sehari-hari kita, bahkan kita sering baca doa tersebut, yaitu kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketahuilah dalam doa tersebut, pada hakikatnya kita sedang minta hidayah. Dan hidayah itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah Subhanahu wa taala? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini sangat butuh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini hanyalah orang-orang sesat. Bagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah kepada dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dikiranya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diperintahkan salat 5 waktu, kita harus membaca Al-Fatihah, bahkan tanpa Al-Fatihah salat kita tidak sah. Ini kata para ulama isyarat bahwasanya ingin mengingatkan kita bahwasanya kita ini harus belajar, harus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan benar. Karena kalau tanpa hidayah, tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar kita termasuk dua kelompok yang disebutkan dalam surat tersebut, yaitu ghairul maghdub ladh-dhalin. Al-maghdub kata para ulama yaitu orang-orang Yahudi yang mana mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun ternyata mereka tidak mau beriman dengan Nabi SAW. Kenapa? Ada sifat fanatisme. Akhirnya mereka rela untuk kufur demi mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian juga waladdallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka kata pada ahli tafsir? Mereka menyebutkan bahwasanya ad-dall di situ adalah orang-orang Nasrani yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Berikutnya jemaah Subhanahu wa taala, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwasanya menuntut ilmu, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu hal yang urgent. Menjadi masalah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, belajar seperti antum masih lihat masyaallah masih muda-muda dan bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar di ma'had. Ini adalah suatu nikmat yang besar dan perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah? Karena tidak semua orang bisa diberikan hidayah seperti ini. Saya ingin bicara tentang diri saya jamaah. Saya baru belajar agama Mungkin tatkala umur 22 atau umur 23. Sebelumnya saya malas belajar. Tapi dari keterlambatan tersebut saya berusaha untuk belajar terus, mengejar ketinggalan. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan saya kemudahan untuk bisa belajar agama sampai sekarang ini, insyaallah, alhamdulillah. Artinya saya iri kalau melihat antum umur muda seperti ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan taufik. Maka antum jangan buang-buang kesempatan ini. Antum lihat di luar sana anak-anak muda hidupnya, kalau orang Jawa bilang, enggak karu-karuan. Kenapa? Mereka menjalani kehidupan mereka tanpa hidayah, tanpa ilmu seperti antum. Maka ini kesempatan jamaah subhanahu wa ta'ala. Syukuri nikmat tersebut supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat itu terus kepada kita. Caranya bagaimana? Cara dengan kita agar kita bisa senantiasa menuntut ilmu kepada agama subhanahu wa ta'ala, kita harus konsisten. Kita harus terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada masa namanya futur. Ada nama masanya kita malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malas belajar. Dan ini suatu hal yang wajar. Kata Nabi SAW, istiqimu walan tuqsu. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak bakal mampu. Ini isyarat dari Nabi SAW, tidak bisa kita jalan konsisten terus dalam suatu ketaatan. Suatu ketika ada saatnya kita malas, kita mungkin futur, tapi coba alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat yang lain. Maka jemaah semua, di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama, agar supaya kita tidak futur dalam menuntut ilmu, coba ingat kembali tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kini di antara metode Quran dalam memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat muslim, ada namanya targhib, ada namanya terhib. Jadi targhib memberikan motivasi, dan terhib juga memberikan ancaman kepada kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan tentang beberapa motivasi keutamaan bagi seorang yang menuntut ilmu agama. Sekali lagi ini sebagai bahan cambuk buat kita supaya senantiasa kita semangat dalam menuntut ilmu agama. Ikhwan fillah jamaah semua ta'ala, dalam menuntut ilmu agama banyak sekali keutamaan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya mulai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh seperti dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang ayat ini dalil bahwasanya ilmu ini adalah suatu yang mulia. Kenapa demikian? Tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta tambah kecuali minta tambahan ilmu. Oleh karena ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap pagi, "Allahumma inni as'aluka ilman nafian." Awal-awal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu tentang ilmu agama atau tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, Nabi tidak pernah minta tambah. Bahkan Nabi SAW hanya minta kecukupan. Seperti rizki misalnya, di antara doa Nabi SAW, "Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta." Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad quta, yaitu cukup. Kita sebagai manusia zaman sekarang, mungkin kita berdoa doa ini aja kita takut. Kenapa kita minta kecukupan harta, kita takut. Kita pengennya apa? Banyak. Tapi Nabi SAW, tatkala beliau minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta." Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad quta. Quta itu maknanya apa? Kifaf, cukup. Adapun ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta tambah. Kenapa? Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, "Wa qur rabbi zidni ilma." Maka sekali lagi ini keutamaan pertama yang harus kita ingat. Tidaklah Nabi minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tambahan ilmu. Ini dalil sekali lagi bahwasanya ilmu adalah suatu hal yang mulia, suatu hal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil dalam Al-Qur'an juga yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Ini ayat sering kita dengar, bahkan mungkin semua kita sudah hafal tentang ayat ini. Tapi coba kita renungkan ayat ini jemaah sekalian. Allah mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman, dan Allah juga mengangkat beberapa derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ikhwani fi din jemaah sekalian, para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu agama, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat kelak. Dan ini suatu hal yang nyata jamaah sekalian kita lihat. Di antara bukti nyata yang bisa kita lihat betapa banyak raja kita lihat, mungkin penguasa-penguasa yang mereka hidup pun tidak selalu dipuji sama masyarakatnya. Bahkan mungkin dihina, bahkan diejek-ejek. Demikian juga tatkala apalagi mereka sudah wafat, tidak ada yang mendoakan mereka. Paling disebut-sebut pun disebut tentang kekayaannya, tentang kekuasaannya. Tidak ada sebutan doa untuk mereka. Tapi kalau kita lihat para ulama kita jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Meskipun mereka wafat, tapi senantiasa kita tatkala mengucapkan mereka, kita iringi dengan doa rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Dan ini adalah suatu keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat derajat mereka di dunia bahkan setelah mereka wafat. Lekin ini jamaah semua ta'ala. Tatkala Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa laqad atayna Daud wa Sulaiman 'ilma." Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu, "Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin." Apa kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami karunia-Nya berupa ilmu, kemuliaan ilmu daripada hamba-hambanya yang lain. Maka jemaah semua ta'ala, tatkala ilmu ini diberikan kepada seorang, maka ini akan mengangkat derajat orang tersebut. Di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Suatu kisah menarik jemaah semua ta'ala, ya, seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Awqas, yang beliau ini dahulunya adalah seorang yang cacat. Beliau terlahir dari orang tuanya cacat, disebutkan bahwasanya cacat beliau itu beliau tidak punya leher, artinya kepala dan juga pundaknya menyatu. Maka Muhammad Al-Awqas rahimallahu taala ini lihat sama ibunya. Maka dilihat ibunya lihat anaknya ini sering diejek-ejek, sering dihina sama orang, makanya ibunya pun mengatakan kepada Muhammad Al-Awqas, "Ya bunai, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuka minhum masfura bihi." Wahai anakku, saya lihat kalau kau main sama teman-temanmu, kau selalu diejek, kau selalu dibuli. Apa kata ibunya? Fa alayka bi talabil ilmi. Hendaknya engkau menuntut ilmu. Fa innahu yarfa'uk. Karena ilmu itu akan mengangkat dirimu. Maka masuklah nasihat tersebut kepada Muhammad Al-Awqas rahimallahu taala. Maka keluarlah dia berjalan menuntut ilmu zaman semata Allah. Dia berjalan menuntut ilmu. Bahkan dia keluar dari kota Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah dia matang dalam keilmuannya, kemudian dia kembali ke Mekah. Maka beliau pun diangkat menjadi seorang qadi. Dan qadi ini di zaman dahulu adalah seorang yang sangat segani. Seorang memiliki jabatan yang sangat tinggi. Disebutkan bahwasanya tidaklah seorang disidang oleh Muhammad Al-Awqas rahimahullah ta'ala kecuali dia gemetar sampai dia keluar dari persidangan. Lihat jamaah semua ta'ala. Dulunya dia dihina-hina, diejek. Tapi tatkala dia menuntut ilmu, Allah pun mengangkat derajat beliau. Padahal dia seorang yang cacat. Lekin dalam sebuah syair jamaah semua ta'ala disebutkan, فَإِنِّي رَأَيْتُ الْجَهْلَ يُسْرِ بِأَهْلِهِ وَذُ الْعِلْمِ فِي الْأَقْوَامِ يَرْفَعُهُ الْعِلْمُ. Disebutkan bahwasanya aku melihat bahwasanya orang yang bodoh itu dia akan hina di hadapan manusia. وَذُ الْعِلْمِ. Adapun orang yang punya ilmu, bil aqwami yarfa'ul ilmu, dia di teman-temannya, dia di kaumnya, maka ilmu akan mengangkat dia. Betapa banyak jemaah semua ta'ala, kita lihat orang-orang yang berilmu tidak punya apa-apa, harta pun tidak punya, rumah pun mungkin enggak punya, ngontrak atau apapun, tapi orang semua memuliakan dia. Kenapa? Dia punya ilmu, dia punya ilmu. Kita belajar agama bukan itu kita cari, artinya ini bonus. Artinya kita mencari ilmu bukan tujuan kita untuk diangkat di dunia, tidak, tapi itu bonus. Kalau kita bisa mendapatkan ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengangkatkan diri derajat kita di dunia, saya katakan di alam barzakh, kemudian juga di akhirat kelak. Kemudian jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat semua antum hafal. Itu ayat tentang Allah mengatakan bahwasanya janganlah semua kaum itu pergi berperang. Hendaknya ada segelintir kaum yang mereka itu belajar menuntut ilmu sehingga tatkala mereka matang dalam ilmu mereka kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang atau di kaumnya. Wan fi dinil ayat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hendaknya sebagian orang itu tidak, artinya tidak semua orang pergi berperang. Tapi harus ada sebagian kaum muslimin yang mereka belajar menuntut ilmu agama. Kata para ulama, ini dalil menegaskan bahwasanya orang menuntut ilmu itu bimanzilatil mujahid. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begini jemaah semua taala, jihad itu kata para ulama, jihad itu ada dua. Jihad dengan pedang dan juga dengan jihad dengan ilmu. Lihat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tatkala di awal-awal Islam, tatkala di Makkah, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, jangan kau taat kepada orang-orang kafir itu. Wajahidhum bihi." Allah mengatakan, "Dan berjihadlah bihi jihadan kabira, dengan jihad yang besar." Wajahidhum bihi. Bihi di situ apa jemaah? Kata para ulama, bihi di situ adalah bil Quran atau bil ilm. Kenapa di zaman Nabi SAW pada masa Makkah belum ada namanya medan jihad. Pada kini kita lihat Bilal disiksa, Yasir disiksa, Nabi cuma hanya mengatakan sabar, sabr ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Tapi dalam fase tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk memerintahkan nabi kita untuk berjihad. Padahal jihad nanti baru di tahun kedua Hijriah atau tahun ketiga Hijriah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kata para ulama, jihad di sini maksudnya apa? Dengan ilmu agama atau dengan Al-Qur'an. Oleh karenanya banyak sekali pada ulama mereka menjelaskan bahwasanya orang yang menuntut ilmu jamaah itu dia sedang berada dalam medan jihad. Apalagi pada penuntut ilmu yang menyibukkan diri dengan membantah pemikiran-pemikiran orang kafir, pemikiran-pemikiran orang orientalis, ini semua adalah orang dalam medan jihad, membantah penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena jamaah semua cara, semangat dalam menuntut ilmu agama, karena antum sekarang ini berada dalam medan jihad. Bahkan Sulaiman Ruhaili rahimahullahu taala beliau mengatakan afdalul jihad fi hadzal zaman bil ilm. Jihad yang paling utama di zaman ini yaitu dengan apa? Ilmu. Kenapa zaman jihad di zaman sekarang enggak jelas? Bilang jihad terkadang hanya fitnah-fitnah belaka. Maka antum jamaah semua taala jangan buang-buang kesempatan. Antum di sini dalam medan jihad. Ya, ada dalil yang menegaskan bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad. Hadis Nabi SAW, "Man ja'a masjid hada." Barang siapa yang mendatangi masjid ke Masjid Nabawi, "Lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil muhajid mujahid fi sabilillah." Tiada seorang datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, yang didatang ke sana untuk mencari kebaikan, entah dia mengajar atau dia belajar. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum dalam keadaan dalam menuntut ilmu, berarti antum dalam medan jihad. Wan fitin jamaah semua taala. Ini tadi berkaitan dengan Al-Qur'an atau dalam firman fina Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Sekarang saya masuk dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa keutamaan menuntut ilmu. Contoh seperti hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian atau barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihhu fid din, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Ikhwan fid din, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tatkala kita digerakkan hati kita untuk bisa menuntut ilmu agama, belajar dalam majlis, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kebaikan kepada kita. Dan kebaikan di sini kalau kita membaca penjelasan tentang Ibnu Hajar mengatakan khairan di situ li tafkhim. Apa maknanya jemaah semua taala? Kebaikan yang sangat besar. Entah kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang didapati bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama. Sebaliknya, kita bicara tentang mukhalafah tentang hadis ini, maka maknanya barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bodohkan bagi dia agamanya. Maka jadilah kita orang-orang jemaah semua taala, kita berusaha menjadi orang-orang yang paham tentang agama kita. Minimal hal-hal yang basic. Tentang apa yang sehari-hari kita lakukan. Kita sholat, kita taharah, kita berpuasa. Apapun yang kita lakukan, maka itu wajib kita pula untuk kita pahami. Apalagi sampai kita bisa memahami ilmu-ilmu agama secara mendalam. Maka ini suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ini suatu motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara hadis yang populer, Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kebaikan itu sangat banyak. Bukankah tatkala seorang dia bersedekah berarti dia sedang menuju surga? Bukankah seorang tatkala dia pergi umrah itu dia sedang menuju surga? Bukankah seorang tatkala dia berbakti kepada orang tuanya berarti dia sedang menuju surga? Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan amalan-amalan lain kecuali menuntut ilmu agama? Dibahas oleh para ulama, karena dengan ilmu jamaah, pintu-pintu kebaikan semua akan terbuka di hadapan dia. Makanya saya sering katakan jamaah semua adalah, orang yang punya ilmu agama, mungkin amalannya terlihat sedikit. Tapi pahalanya bisa lebih besar daripada orang awam yang mungkin kita lihat ibadahnya sangat banyak. Kenapa? Ahli ilmu, orang yang punya ilmu, dia bisa memanfaatkan aktivitas-aktivitas kehidupannya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum jamaah Subhanahu wa taala, antum keluar masjid atau antum pakai sendal tadi. Apakah antum ada yang meniatkan istihdhar pakai sendal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak jemaah? Jujur, jangan lu. Antum pakai sendal. Ini saya tanya, aktivitas ibadah atau bukan? Bukan. Tapi kalau antum pakai sendal, antum ingat hadis Nabi SAW. Idan ta'ala hadukum, falyabda' bil yamin. Okama kala Nabi SAW. Kalau kalian mau pakai sendal, pakai kanan duluan. Antum istidhar ingat hadis tersebut. Antum ingat saya ingin ikut Nabi SAW. Antum dapat pahala jamaah. Yang membedakan apa? Ilmu. Dan banyak hal antum bisa tidur, antum ingat, antum berdoa, antum niatkan tidur malam ini saya ingin bangun subuh atau saya ingin melakukan salat malam. Itu tidur antum itu bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa jemaah? Ilmu. Maka saya sering ingatkan kepada jemaah, saya sering ceramah saya mengatakan, orang yang punya ilmu jemaah mungkin terlihat di mata orang amalnya sedikit. Tapi yang sedikit itu bisa mendatangkan pahala yang sangat berbeda dengan orang awam. Yang mungkin kita lihat ibadahnya banyak capek, tapi mungkin pahalanya bisa jadi lebih sedikit daripada orang alim yang tadi ibadahnya terlihat sedikit. Kenapa? Orang alim dalam tanda kutip dia bisa mensiasati aktivitas kehidupannya untuk mencari ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum pergi kerja jemaah. Antum keluar rumah, meniatkan bahwasanya saya ingin menafkahi orang tua saya, menafkahi keluarga saya. Ini semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jelas pahalanya beda dengan hanya orang sekedar keluar aktivitas untuk mencari nafkah, beda. Meskipun yang tadi juga dapat pahala, tapi pahalanya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, inilah makna kenapa Nabi SAW menyatakan barang siapa yang meniti langkahnya menuju atau menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa? Banyak pintu-pintu kebaikan yang akhirnya dia tahu, sehingga pintu-pintu kebaikan tersebut menjadi ladang pahala bagi dia. Kemudian jemaah semua taala, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm." Kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya ridan. Kenapa? Mereka ridha dengan penuntut ilmu agama. Allahu Akbar. Jangankan manusia di bumi, kita sebagai santri pun, kita kalau melihat guru kita rendah hati terhadap mereka. Kita hormati mereka. Ternyata para malaikat pun ridha juga kepada para penuntut ilmu. Kemudian Nabi menyebutkan, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma." Fi riwayah fil bahr. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang alim, "La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Dia akan dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan juga akan di bumi. Bahkan hewan-hewan yang ada di lautan jemaah. Sebagian ulama tatkala mereka menjelaskan hadis ini, mereka menyebutkan barang siapa yang merasa dulu dosanya banyak, mungkin sampai sekarang juga banyak, mandatnya dia berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Kenapa? Tatkala dia menjadi seorang alim, dia akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Allahu Akbar jemaah. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kira-kira dia istighfar untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima tidak jemaah? Diterima. Kesempatan. Jadikan dia kita orang yang paham tentang agama kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini jemaah. Yaitu apa? Dimintakan ampun oleh para malaikat. Jemaah, kita ini butuh dengan doa-doa seperti ini. Jarang orang doain kita jemaah. Ya tidak? Jarang. Oke, yang menakjubkan tatkala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan tentang bersin. Apa sunnah bersin? Kita mau coba apa? Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar apa? Fasyamithu. Yarhamu kallah. Kemudian yang bersin tadi mengucapkan apa? Yahdi kumullah. Ini amalan kata Ibnu Hajar. Amalan simple tapi kita sangat butuh. Kenapa kata beliau tidak banyak orang mendoakan kita? Tatkala kita bersin alhamdulillah. Kemudian ada orang dengar. Yarhamu kallah. Saya tanya sama antum. Berapa banyak orang mendoain antum? Semoga Allah merahmatimu. Berapa banyak? 10 orang pun belum tentu jemaah. Tapi kalau antum terapin hadis tersebut, yang dengar antum, dia akan berdoa untuk antum. Sebaliknya, tatkala kita lihat orang bersin, kita ucapkan yarhamukallah, kita juga didoain jemaah. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Sekarang saya tanya, siapa berapa orang yang doain antum seperti itu? Tidak ada, jarang. Begini yang seperti ini, amalan-amalan simple, kata Ibnu Hajar, perlu kita lakukan. Dia juga contohkan seperti, tatkala seorang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan maknanya luar biasa. Semoga keselamatan rahmat Allah Subhanahu wa taala untukmu. Sekarang siapa yang doain kita seperti itu jemaah? Enggak banyak. Tapi tatkala kita ucapkan kepada orang, dia akan jawab kepada kita bahkan lebih lengkap. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada keberkahan. Maksud saya jemaah semua taala, ini kesempatan kita menuntut ilmu agama, bukan hanya kita doakan kepada orang-orang di sekitar kita, bisa jadi karena murid-murid kita mungkin didoakan kita. Tapi para malaikat juga bisa memintakan istighfar kepada kita. Saya katakan bahwasanya barang siapa yang merasa mungkin dosanya banyak zaman dulu, berpotensi mungkin berat bagi dia, merasa dia mungkin sulit diampuni. Tapi Allah mengampuni semua dosa, maka hendaknya dia jadikan diri dia sebagai orang yang paham tentang agamanya. Kenapa? Dia akan dimudahkan untuk dimintakan ampun oleh para malaikat. Kemudian jemaah semua cara. Nabi SAW bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warasul ilma. Kata Nabi SAW, sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Tidak mewariskan harta. Innama warasul ilma. Tapi yang diwariskan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Ilmu. Faman akhada bihi, akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Ikhwan fill din, antum jadi pewaris nabi. Pewaris itu berarti suatu orang yang dekat sama ahli warisnya. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita ngambil warisan tersebut, seakan-akan kita ini sebagai pengikut nabi yang sangat dekat. Maka jemaah semua ta'ala, kita itu harusnya bangga jadi penuntut ilmu. Sekali lagi saya ngomong begini supaya saya senang-senang ceramahin sendiri saya sendiri. Kita harus bangga jadi penuntut ilmu. Betapa banyak orang tidak diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Antum di mahat gini jemaah semua ta'ala. Antum sebanyak bersyukur. Nanti tatkala antum lulus, antum akan kangen yang seperti ini. Serius. Saya keluar dari kampus, saya pulang, saya kangen kadang-kadang ikut kajian-kajian. Makanya kadang ada doro-doro asatidah, saya duduk, rindu, ingin belajar. Makanya kesempatan, kalau antum sudah keluar nanti jemaah, teman-teman, sudah keluar belajar, antum akan sibuk berdakwah. Dan kesibukan antum berdakwah itu sulit membuat antum untuk bisa belajar lagi. Maka kesempatan masih muda, apapun yang bisa dihafal, dihafal semua jemaah. Gak apa-apa, antum lupa nanti, antum meroja nanti cepat kembali. Apa yang antum bisa hafal, antum hafal. Apa yang antum bisa baca, antum baca. Tapi lebih terutama, antum hafal hal-hal yang penting-penting. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kami ini banyak baca. Tapi kami sedikit menghafal. Tapi yang paling bermanfaat buat saya, kata Ibnu Taimiyah, apa yang saya hafal. Saya ulang jemaah. Apa yang saya baca, kata Ibnu Taimiyah, banyak. Dan apa yang saya hafal sedikit. Sedikit ke Ibnu Taimiyah, itu banyak jemaah. Tapi kata beliau, yang paling bermanfaat buat diri saya itu apa? Yang saya apa? Apa? Maka kesempatan jemaah masih muda, masih ada kesempatan untuk bisa menghafal, hafal ilmu-ilmu mutun-mutun, thalabul ilmi itu untuk menghafal, ini akan bermanfaat nanti untuk antum masa depan. Inilah jemaah semua di antara keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Sekarang yang ingin saya sampaikan selanjutnya jemaah semua taala, di antara hal peringatan atau tanbih sebagai penuntut ilmu agama. Ikhwan fil din, hal pertama yang saya sampaikan, kita sebagai penuntut ilmu agama, ini perhiasan yang harus kita hiasi dalam diri kita. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama. Kata para ulama, awalul ilm an-niyah. Ilmu yang paling pertama itu apa? Niat. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana salat, sebagaimana puasa dan lainnya. Apa syarat diterimanya ibadah jemaah? Dua kan? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, mutaba'ah insyaallah antum sudah di sinilah metode para ulama. Metode Nabi SAW belajar di hadis-hadis Nabi. Yang sulit itu jemaah, syarat yang pertama yaitu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat keras. Nabi menyebutkan man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu agama untuk menebati para ulama, au yumari bihis sufaha, atau membodoh-bodohi orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau dia belajar supaya orang itu melihat kepada dia. Apa kata Nabi? Adakhalallahu jahannam. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan man ta'allamal ilman bimma yubtagu bihi wajhallah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu itu harusnya diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya. Tapi ini ada orang, dia menuntut ilmu agama untuk mencari dunia. Lam yajid anfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan cium bau surga. Ikhwan fil din, ini dalil hati-hati dalam kita menuntut ilmu agama. Pasang niat yang benar sejak sekarang. Kenapa? Niat itu bisa berubah jemaah. Dan yang Nabi menyebutkan benar. Ikhwan, pengalaman ketika kita bicara sama senior-senior kita, ada orang-orang yang mereka memang cerdas dalam menuntut ilmu agama. Bahkan mungkin jarang belajar, sekali baca apa namanya? Ingat, antum pernah lihat teman-teman antum gitu tidak? Jarang belajar tapi nilainya bagus terus. Ada sebagian orang pintarnya masya Allah, ilmunya banyak. Tapi pada akhirnya bikin ribut. Bikin apa? Bikin ribut. Kalau kita tanya sama guru-guru kita, mereka mengatakan itu bisa jadi kesalahan niat dalam menuntut ilmu agama. Mungkin sejak awal niatnya pengen untuk debatin orang. Sejak awal mungkin pengen disanjung. Sejak awal mungkin pengen dilihat orang. Akhirnya ribut sana, ribut sini, ribut sana, ribut sini. Ini dampak dari orang yang kalau ilmunya tatkala dia menuntut ilmu, dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan buat kita jemaah semua, buat saya terutama dan juga kepada antum sekalian. Niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belok cari motif-motif yang lain. Banyak sekarang motif. Motif itu tidak cuma dunia, itu cuma bukan harta aja. Banyak motif jemaah. Menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim. Menuntut ilmu supaya followersnya banyak. Menuntut ilmu supaya dipuji-puji orang. Itu semua dunia aja, mas, sama aja. Mungkin di sini tidak terlalu, tapi kalau antum di kota-kota besar itu sangat terasa. Sangat apa? Nanti lah antum, kalau antum menjadi ustaz baru antum merasa. Tapi ini harus saya sampaikan sejak sekarang jemaah, buat antum sekalian, buat adik-adik, belajar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang sudah banyak hal-hal yang memalingkan orang dalam menuntut ilmu cari dunia. Contoh misalnya ada anak kecil ditanya, "Dek, nanti mau menuntut ilmu jadi apa?" Saya mau jadi ustaz supaya saya bisa naik motor gede misalnya. Kenapa dia lihat ustaznya pakai motor gede? Nanti saya mau jadi ustaz supaya saya bisa naik ini, naik kemana sini. Karena dia lihat. Ya tidak salah, tapi maksudnya sudah potensi niat berubah itu sangat cepat. Sufyan mengatakan, Sufyan ats-Tsauri mengatakan apa? Ma latu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada hal yang paling sulit untuk saya ubah atau saya jaga dalam diri saya itu kecuali apa? Niat. Li'annahu tataqallab. Niat itu berubah, ubah. Maka jemaah subhanahu wa ta'ala, murnikan ibadah menuntut ilmu itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkala Abu Hurairah setiap menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Itu apa? Hadis awwalun nas yuqdha yawmal qiyamah. Orang yang pertama kali dilempar neraka ke dalam neraka jahannam. Siapa mereka jemaah? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang munafik? Tidak. Ternyata orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Siapa yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penuntut ilmu, ustaz. Kita terancam jemaah. Terancam pertama kali dilempar ke neraka jahannam. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu untuk dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang syekh, sebagai seorang ustaz. Dan menakjubkan dalam hadis tersebut disebutkan faqadakil. Apa itu faqadakil jamaah? Dan apa yang kau tujukan itu tercapai. Artinya kau ini sudah banyak jamaahnya, kau sudah terkenal, kau sudah ma'ruf, kau maklum di masyarakat, kau itu ustaz, kau syekh, kau kiai. Tapi pada hari kiamat dilempar dalam neraka jahanam jamaah. Makanya satu hadis juga yang sangat mengerikan. Disebutkan ada seorang yu'tar bil rajul yaumal qiyamah, seseorang datang didatangkan pada hari kiamat, tiba-tiba fatandaliqu aktabu, isi perutnya semua keluar. Akhirnya dia jalan-jalan memutari neraka jahanam. Fa istami ahlun nar, maka orang-orang penduduk neraka pun ngumpul melihat orang ini. Maka orang penduduk neraka pun mengatakan, "Ya fulan, masya'anuk. Wahai fulan, kok kenapa? Kok kamu di sini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau ini dulu orang yang suka memberikan wejangan kepada kita? Dan kau juga suka melarang kita tentang sesuatu hal, kau larang akhirnya kita tinggalin. Kau harusnya enggak di sini, kau harusnya di surga. Kenapa kau di sini?" Apa kata orang tersebut? "Na'am kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati." Dulu saya perintahkan kalian tentang suatu kebaikan, tapi saya enggak ngerjain. "Wa anhaakum 'anil munkari wa la ati." Dan saya perintahkan kalian untuk meninggalkan sesuatu, tapi saya kerjain. Ini kata para ulama, salah satu hal kenapa dia begitu, karena dia tidak ikhlas. Ilmunya jadi bumerang buat dia. Maka hati-hati jemaah sekalian. Sejak sekarang niatkan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi niat ini bisa buat orang berubah. Bisa buat orang berubah. Orientasinya tadinya akhirat, tapi kalau dia terpengaruh dengan orang, maka dia bisa berubah. Antum jangan merasa aman. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu pun, mereka bisa berubah niat mereka. Apa dalilnya? Tatkala perang apa? Uhud. Yang mereka sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, akhirnya mereka turun tidak mengikuti perintah Nabi SAW untuk mengambil apa? Ghanimah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ma kuntu ara anna ahadan min ashabi Rasulillah SAW yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal." Kata Ibnu Mas'ud, tatkala kejadian perang tersebut, perang Uhud, yang akhirnya sebagian para sahabat tidak mengikuti perintah Nabi SAW, mereka turun, akhirnya kaum muslimin akhirnya dikerumuni oleh orang kafir. Akhirnya tatkala itu kaum muslimin kalah di perang Uhud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya ini enggak pernah terpikir dalam otakku para sahabat itu menginginkan dunia." Sampai kapan? Sampai terjadi perang Uhud tersebut. Kenapa? Bagian sahabat akhirnya berbelok. Niatnya bisa berubah jemaah. Kalau para sahabat, mereka bisa berubah dan mereka sudah diampuni sama Allah SWT. Terus kita gimana? Apakah kita merasa aman dengan diri kita? Akhirnya saya ikhlas. Enggak. Harus nantiasa dicek. Saya ini di sini di Mahat As-Sunnah ngapain sih? Saya ceramah di sini, saya mau ngapain? Saya mau nasihati saya apa? Saya pengen jadi orang, terlihat orang cerdas di depan itu? Enggak. Harus apa? Cek-cek. Niat Allah Ta'ala. Kita dengar azan dulu, nanti kita lanjut sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala tamani lakmalani al-mabawthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwani fiddin, kita lanjutkan sedikit beberapa tambahan poin. Yang kedua, diantara hal yang harus kita hiasi diri kita sebagai penuntut ilmu jamaah, yaitu tawadu, rendah hati dalam menuntut ilmu agama. Ikhwani fiddin jamaah semua ta'ala, diantara penyakit penuntut ilmu, terkadang ada sikap kesombongan dalam diri. Al-kibar, batalul haq untun nas. Itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini penyakit. Karena kesombongan itu tidak hanya dengan harta saja. Kesombongan juga itu bisa disebabkan atau ditimbulkan karena apa? Ilmu. Dan kita jamaah, kalau sudah menjadi orang sombong, kita akan sulit akan mendapatkan ilmu. Karena sombongan itu sebab terhalangnya hidayah masuk kepada kita. Maka jamaah, jangan sampai kita menjadi orang sombong. Tawadhu kepada siapapun, kepada orang yang di bawah kita, apalagi orang yang di atas kita. Karena kemanfaatan ilmu itu kita bisa dapat dari siapapun. Bisa saja dari orang sebaya dengan antum, bisa saja dengan guru-guru antum, dan bisa juga antum akan mendapat daripada orang yang di bawah antum. Mungkin secara level keilmuan mungkin dia lebih rendah, bisa jadi. Mungkin beda kelas atau beda kitab. Tapi antum bisa mendapatkan ilmu tersebut. Tapi kalau antum sudah tutup diri antum dan kesombongan, itu hidayah akan sulit masuk ke dalam antum. Makanya ada pepatah mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu tidak akan masuk, tidak akan datang kepada seorang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil 'ali. Sebagaimana aliran air, dia itu tidak akan mau naik ke atas dataran yang sangat tinggi. Air kan ngalirnya ke bawah. Dia tidak akan mau ngalir ke atas. Itulah di antara perumpamaan para ulama tatkala mereka menjelaskan bahaya kesombongan yang ada pada hati seseorang penuntut ilmu. Maka tawadhu jamaah semua ta'ala. Tawadhu kepada siapapun. Rendah hati, berusaha mengambil manfaat dari siapapun. Dari guru-guru kita, dari teman-teman kita, bahkan mungkin orang yang di bawah level kita. Kemudian teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, di antara hal yang ini saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kita sebagai penuntut ilmu, jangan sampai sok tahu. Antum tulis, poin keberapa ini? 3. Jangan sok tahu. Ini penyakit penuntut ilmu juga. Penyakit semua penuntut ilmu, pengen ngomong semua hal. Antum misalnya pegang HP tidak? Enggak ya. Antum lihat di Facebook, antum lihat di Instagram. Apalagi yang namanya abu-abu fulan, umu fulan. Itu ngomongnya luar biasa. Setiap apapun bicara di komen, apapun di komen. Ini penyakit jemaah. Hati-hati. Saya nasihatkan antum dengan nasihat Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Beliau mengatakan, basahi lisan antum, basahi seorang penuntut ilmu, lisannya itu harus basah dengan mengucapkan apa? La adri. Harus pintar-pintar mengatakan apa? La adri, saya enggak tahu. Artinya, kalau ada suatu permasalahan, antum ditanya, antum enggak tahu, antum bilang enggak tahu, asan. Daripada antum kayaknya fa'an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara dosa kata Allah Subhanahu wa taala yaitu kur bicara agama tanpa ilmu. Maka sering-sering jemaah basahi lisan kita dengan mengatakan enggak tahu. Jangan malu bilang enggak tahu. Justru kita bilang enggak tahu itu suatu kemuliaan kalau benar-benar kita enggak tahu. Kalau kita tahu ya harus kita sampaikan. Antum kalau pergi ke Madinah jemaah, antum lihat majelis para masyayikh dalam sesi pertanyaan itu sering ada pertanyaan, syekhnya bilang apa? La adri. Syekhnya bilang apa? La adri. Bukan itu aib. Kalau syekh saja di Masjid Nabawi mengatakan enggak tahu, terus kita masa bilang enggak tahu malu. Bilang aja enggak tahu kalau enggak tahu. Daripada kita merepotkan diri kita, kita membebani diri kita apa yang tidak kita mampu. Maka jangan jadi penuntut ilmu yang sok tahu. Udah kalau enggak tahu diam. Saya bacakan perkataan Abdurrahman bin Abi Layla, adraktu 20 wa 100 min al-ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'ala ma minhum rajulun illa wudda an akhahu kafahu. Dalam riwayat adraktu 20 wa 100, saya bertemu dengan 120 sahabat dari Ansar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'ala, yang mana mereka ditanya tentang suatu permasalahan, fayarudduha hada ila hada wa hada ila hada hatta tarji ila al-awwal. Satu ditanya nih, fulan, hukum A apa? Dia enggak tahu, dia pindah lagi ke B. Sini tanya sama B. B ditanya, B bilang tanya sama C. Ditanya C bilang tanya sama D. Sampai keliling tuh 120 orang. Artinya mereka sangat berhati-hati dalam berbicara. Penyakit zaman sekarang jemaah penuntut ilmu, ada masalah dikit bikin vlog ngomong. Ada penyakit sedikit, vlog ngomong. Ada sedikit masalah, dikit vlog ngomong. Padahal senior-senior belum ngomong. Kita yang bocah-bocah yang masih kroco-kroco berani ngomong. Ini masalah jemaah. Hati-hati. Mungkin antum sekarang belum jadi da'i. Nanti kalau antum sudah jadi da'i, mulut itu pengen aja ngomong. Itu harus tahan-tahan. Ada permasalahan. Antum harus husnudan sama ustaz-ustaz antum. Kenapa ustaz saya tidak ngomong masalah ini? Jangan karena ustaz antum gak ngomong, akhirnya antum bikin video antum yang ngomong. Jangan. Harusnya antum husnudan. Oh, ustaz saya gak ngomong, ini berarti ada masalah. Berarti tidak perlu diomongkan. Kalau penting, pasti ustaz kita akan berbicara tentang masalah tersebut. Jangan suatu setiap permasalahan, ustaz saya gak ngomong, saya ajalah. Antum mendahului namanya seperti itu. Maka hati-hati, jangan jadi penuntut ilmu yang apa? Sok tahu. Selanjutnya Mas Mata. Jadi penuntut ilmu yang jujur dan amanah. Artinya gini jemaah, antum nanti kalau suatu saat nulis atau menukil, kalau benar-benar antum nyontek dari orang, jangan antum mengesankan itu dari antum. Paham jemaah? Antum misalnya buat tulisan, padahal antum kopas sana. Terus antum mengesankan ini saya yang buat tulisan itu, padahal cuma sekedar nerjemah bisa jadi. Maka antum jangan tipu jamaah. Antum bilang aja, ini saya nukil dari sini, ini saya terjemahin dari sini, ini saya ngambil dari sini. Jujur aja, kenapa? Karena nanti kalau antum sudah tidak jujur dalam masalah amanah ilmiah, antum akan terbawa terus berbohong dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Ini jadi masalah sebagai penuntut ilmu. Jangan seperti orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu." Mereka itu suka dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Kita bikin tulisan kopas mengesankan punya kita, padahal punya orang. Hati-hati jamaah. Jangan sampai kita berbuat seperti Al-Auza'i mengatakan, ta'allama as-sidqa qabla tata'allama al-ilma. Belajarilah kejujuran sebelum kamu pelajari ilmu. Kemudian yang terakhir jemaah semua ta'ala, teman-teman, yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, filter teman dan guru. Kalau guru insyaAllah antum di sini aman lah insyaAllah. Tapi teman antum harus hati-hati. Satu mahat, iya meskipun satu mahat, antum juga harus pilih-pilih. Oh, teman ini rajin, teman ini paling rajin. Yaudah antum teman paling-paling rajin. Teman ini pinter, ini paling pinter. Yaudah antum teman yang paling pinter supaya antum kecipratan. Pilih-pilih. Kenapa kata dengan lama, as-sahibu sahib. Teman itu narik. Antum mungkin tidak terlalu rajin, tapi kalau antum temenan sama orang yang rajin, antum akan kebawa. Kita ngelihat orang aja jemaah, itu kita akan terbawa. Tidak ngobrol, cuman hanya lihat aja. Kita bakal terbawa dengan perilaku orang yang kita lihat. Maka carilah teman-teman yang baik. Jangan sampai kita mencari teman-teman yang buruk, yang akhirnya membuat kita malas, teman yang mikiran ini. Antum cari teman-teman yang antum lihat itu, antum ingat belajar. Saya ulang, antum cari teman yang kalau antum lihat dia, antum jadi termotivasi ingin belajar. Saya kalau bicara seperti ini, saya ingat. Sering saya ceritakan sama jemaah, tapi yaitu tentang kisah Ustadzuna Ustadz Syafiq Rahim Hafidhullah Ta'ala. Ustadz Syafiq di kelas sering cerita. Dulu saya itu di Madinah, kalau lagi malas, lagi futur, kata beliau, saya datang ke Ustaz Abdullah Zain. Kenapa? Kalau saya lihat Ustaz Abdullah Zain, saya jadi ingin termotivasi untuk belajar. Kenapa? Walau uzaki Allahi ahda, maksudnya Ustaz Zain ini terlihat seperti perawakan orang bertakwa. Jadi antum cari teman-teman yang seperti itu. Antum lihat dia, wah jadi pengen belajar. Antum lihat dia, jadi pengen menghafal. Jangan antum lihat teman, ingat tidur. Kalau antum jadi orang seperti itu, ada orang lihat antum, akhirnya dia ingin tidur. Masalah berarti jemaah. Maka jadikan diri antum seperti orang yang termotivasi buat antum, dan juga antum juga cari teman yang bisa memotivasi antum. Kawan video jemaah semua, ini yang bisa kami sampaikan sedikit. Tidak ada yang bisa saya sampaikan banyak-banyak karena keterbatasan ilmu. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Mohon maaf kalau ada benarnya itu datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk di kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.